sore. Buat yang pakai biru-biru di sana, semoga banyak selalu baik ya. Para tamu undangan sekalian, selamat sore juga. Selamat menikmati hidangan yang sudah tersedia. Goyang ya Bu. Mengapa? Mengapa? Mengapa? kasih.